buka puasa di rumah aja, jangan banyak gaya. Buka bersama mama di rumah, dah masak banyak, dah beli kurma. Buka puasa di rumah aja, jangan banyak gaya. Buka bersama mama di rumah, dah masak banyak, dah beli kurma. Cepat saku dah luber, teman pada ngajak bukber. Gua tahu bukan bukber, tapi ini ajang caper. Cepat saku dah luber, teman pada ngajak bukber. Gua tahu bukan bukber, tapi ini ajang caper. Pamer punya usaha, profit 100 juta. Dalam sebulan udah 3M gak berasa. Flexin jam pantek pilih, bikin mata gak kedip. Pacar teman sendiri makin cantik siap disalip. Logo Gucci dompet gue, Gucci Lexus sesuai. Aduh kawan siap-siap ini.